Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم Taibar tu. Qala wa kaifiyatu hadha at-taghyiri ma dzakarahu al-musannif. Tata cara perubahannya ini. Itu kan kemarin kata beliau, kalau maf'ulnya sudah dirubah ke bentuk marfu, kata beliau di atas, fahtija ila tamyizin ila tamyizi ahadihima anil akhar fabaki alfi'lu ma'al fa'il ala sighati al-asliyah wa ghayra ma'a na'ibihi. Mesti dirubah fi'ilnya, kalau enggak nanti faltabasat, rancu maf'ul sangkain fa'il, ya enggak? Daraba Zaidun Amron, daraba Amrun, wah, Amr berarti yang mukul. Nah, berarti mesti dirubah. Nah, tata cara perubahannya itu disebutkan oleh musannif. Fa in kana al-fi'lu madiyan dumma awwaluhu ila akhir. Nahu duriba Zaid. Wa yudrabu Zaid. Ya, fadal dibaca di sini. Arga-arga, nah, baru sembuh baca kitab. Biar enggak sepaneng. لأنه يلزم ذكر utturra. Nah, baik. Duriba Zaidun wa yudrabu Zaidun al-awwal. Misal untuk yang madi al-mughayyaru as-sighatu. Ya, kalau di Al-Qur'an ini ya, dari Al-Qur'an firman Allah wa khudiya al-amru. Nah, kalau yang fil mudhari yang mughayyir sighah contohnya dari Qur'an yu'rafu al-mujrimuna bisimahum, ya, dengan tanda-tanda mereka. Mujrimu diketahui dengan tanda-tanda mereka. Ya. Oh, kemudian beliau enggak berkomentar kan tentang fil amr, gimana fil amr dirubahnya kalau fa'ilnya majhul. kata syarih sakata an fi'lil amri likaunihi la yata'ata binaumu lil maf'ul. Dan beliau diam, artinya tidak berkomentar tentang fil amr tidak membahas karena pilamar itu tidak datang binanya untuk maf'ul. Li'annahu la yulzamu dzikru fa'ili, karena dia diharuskan untuk selalu menyebutkan fa'ilnya. Ya. Paham enggak sih? Kemudian wa qawluhu tu'limatu duriba, ini yang apa ya? Wa in kana al-fi'l madiyan. Kemudian mana fa in kana al-madi mabdu'an bi ta' zaidah. Nah, kalau yang fi'ilnya madi dengan diawali oleh ta' zaidah, duma awaluhu wa tsanihi. Yang pertama dan kedua didomahkan tu'ul lima. Kalau wazannya tafa'ala. Nah, kalau wazannya tafa'ala tufu'ila. Tufu'ila. Tafa'ala yatafa'alu tufu'ila. Tafa'ala tufu'ila. Nah, tu'ul lima. Kalau ya tadaraba tuduriba. Fiddar bidommi awwaliha awwalihima wa tsanihima, dengan didomahkan yang pertama yang kedua. Ya, adapun perubahan tafa'ala dari hamzah atau dari alif ke waw ini jelas ya. Ya, karena ya, huruf keduanya waw enggak mungkin tetap dipertahankan alif. Tufu ayo, sementara alif enggak bisa. Ya, huruf yang paling cocok dengan harokat dhamma adalah al-waw, dipinjam huruf waw. Nah, kemudian wa qawluhu untuliqa. Nah, ini yang apa? Lihat di matan. Untuliqa fa in kana mabdu'an bi hamzati waslin. Nah, kalau sekarang fi'ilnya diawali oleh hamzah wasal, duma awaluhu wa tsalisuhu. Nah, yang pertama dan ketiga aja yang didomahkan. Ya, intalaqa untuliqa. Istaf'ala ustuf'ila. Istakhraja ustukhrija. Ya. Intalaqa untuliqa bi zaid. Intalaqa yang taliku artinya pergi beranjak. Kalau untuliqa berarti apa? Ya. Diberangkatkan ya, bersama zaid gitu ya. Ustukhrija, nah ini gampang, minta dikeluarkan. Nah, kalau istakhraja minta mengeluarkan, ini ustukhrija, dikeluarkan. Bidomi awalihim, wasalisihma, dengan didomakan yang awal dan yang ketiga. Contoh dari Al-Quran, famanitturra, nah, ya, ittarra, yattarru, ini semisal kan, wazan apa? If ya apa if alla yaf'alu ihmarra, berarti uhmurra, dimerahkan, di sangat merahkan ya kan, maknanya bertambah gitu kan, mubalaghah, ditambah merahkan gitu. Utturra dipaksa, pamanitturra ya barang siapa yang dipaksa. Fa inal fi'la idza budi'a bihi qabla utturra bi, maka fi'il jika diawali dengannya kila maka dikatakan utturra, dengan didomakan awal dan yang awal dan yang ketiga. Ini gampang ini. Berikutnya fadal. Ya. Dibaca berikutnya. Ya. Si apa? Suyudi, suyudi. Ayo, tuh, buktikan suyudi. Nah, al-madian. Mana ada, udah ada al pakai tanwin. Al-ma'u'inkana al-madi. Al-madi itu isim kana. Mu'talnya itu baru khobar kana. Ya, itu kan di matanya. Wa in kana al-madi mu'talal ain, tuh ya. Jika fi'il madinya mu'tal ain. Paham enggak mu'tal ain? Ain fi'ilnya huruf illah. Fa'ala. Nah, ain fi'ilnya itu huruf illah. Qawala, qala. nawa makna ma. Ya, ini dari mensorot namanya kajian apa? Ilal. Ya. Kajian ilal. Di silat tasrifnya enggak ada yang antum pelajari kemarin. Belum. Ya. Di silat taklim juga enggak ada. Enggak ada. Hah? Apa? Cara kerani ada. Cie, dia udah belajar kerani dia tahun lalu dia. Belagu dia. Boleh Saiful belagu dia udah belajar kerani tahun lalu dia. Boleh juga kayaknya kerani kita bacain ya. Jadi sorof itu jangan mentok di mana? Amsalat asrifi aja karena sorof di alfiyah itu susah. Ya. Di alfiyah. Di alfiyah itu sorof itu belakangan. Ya. Nggak tanggung-tanggung sorofnya sama Ibnu Malik dihajar. Susah kaedah-kaedahnya. Nah, boleh itu nanti. Kelani kita baca lagi. Saya bosan sih baca kelani. Saya nggak apa-apa lah. Baca kelani lagi nanti. Ya. Pokoknya kalau ini selesai sebelum Ramadan masih nyisa atau pokoknya selesai lah ini. Dan masih ada sisa waktu kita baca kelani. Ya paham. Kau baca tiap hari insya Allah selesai. Waktu itu seminggu sekali lama. Bosan bacanya. Kau baca tiap hari insya Allah selesai. Cepat gitu. Ya paling sebulan selesai. Insya Allah. Ya. Hah? Punya agak bukunya Kailani? Itu penerbit satu-satunya di Indonesia itu. DKI Kalibata. Yang kertasnya kuning. Kitab kuning baru itu. Ya, siapa yang baca? Syudi. Ah. Anna wasatahu. Arfu illatin. Kasru faizat di matan itu fa in kana al madi mu'talal ain falaka kasru fa'i. Ya, maka engkau boleh mengkasrahkan fa-nya. Ya, tarkibnya dirubah. Jadi fi'il bina alil majhul. Fa'ala, fa'ala, fi'la, qala, qila, ba'a, bi'a, nima. Terus hah, ya birun, yu'abbirun. Yu'abbiruna 'anil harfil awwali. Anil harfil awwali. Bifa'i al-kalimati. Wa 'anil thani bi'aini kalimati. Wa itu makruh ya baca bi'ainil kalimati. Nah. Seolah-olah itu dua huruf yang dua kalimat yang berbeda. Padahal sama kan? Al dan kalimat itu sama. Jangan bi'ainil kalimat. Jangan baca kayak gitu. Bi'ainil kalimah. Bi'ain al kalimah gitu. Bi'aini al kalimah. Nah, baca jangan bi'ainil kalimah. Ya, jangan kayak gitu bacanya. Terus ala waznil fi'li mengada al itu enggak ada di saya ini. Ada enggak alnya? Enggak ada. Ngapain dibaca waznil? Biasa ngomong LL nih, waznil, aril. Ayo, ulang. Ala wazni fi'lin. Oh, itu pun mudhaf lagi tuh. Ala wazni fi'li ad-dadi. Ala wazni fi'li ad-dadi. Wa ulkaila. Ad-dadu ala wazni fi'lin. Ad-da'a, benar. Ala wazni fi'lin. Ad-dadu fa'ul kalimati. Kan doroba gitu ya. Duriba. Dot itu disebut fa'ul kalimah. Terus warau ain al Ainul kalimat khobar itu. Fa doroba. Ro doro. Terus. Hakada. Baik, paham sini ya? Jika fiilnya fiil madinya mu'tal ain, ya, makna mu'tal ain itu apa? Anna wasathaha harfu illati. Tengahnya fa'ala huruf illah. Sebesar qala ba'a dan seterusnya. Nah, kalau begitu gimana cara membentuknya? Binanil majhul kasru fa'ihi, dikasrahkan fa'nya. Qala ki. Nah, gitu. Ya. Kasru fa'ul kalimat. Fa'ul itu apa? Fa'ul fi'il. Awalul kalimat. Awal kalimat. Nah, maka mereka orang-orang Arab atau ulama ahli nahwu yu'abirun, mereka mengungkapkan hal ini dengan huruf yang pertama dengan fa' kalimat. Yang kedua dengan ain kalimat. Yang ketiga dengan lamul kalimat. Misalkan saya mengucap ini. Istaghfara. Mana fa' kalimatnya? Istaghfara. Mana fa' kalimatnya? Hah? Yang huruf zaidah jangan dianggap. Berarti mana? Ghain istaghfara. Huruf zaidah enggak usah dianggap. Kan zaidahnya berapa tuh? Hamzah. Hamzah wasal. Sin. Ta. Nah, tiga ini enggak usah dianggap. Jangan kepancing. Mana fa kalimah? Karena di awal baru ucap dia hamzah. Keder entar antum. Istaf'ala. Berarti fa kalimahnya apa? Sukun. Istaf'ala. Istal. Ain kalimah harakatnya mah. Istaf'ala. Istaf'ala berarti ain fathah. Istaghfara. Nah. Paham sini? Baik. Yang dihitung itu fa'ala. Nah. Baik. Anisalis bila mil kalimah. Maka Anda mengatakan misalnya doroba ala wazn fi'il, maka dot fa kalimah, ra ain kalimah, ba lamul kalimah, wa hakada. Niko nih. Niko, ayo Niko. Mainkan Niko. Sikat. Ayo Niko. Rubatun Quraisyun. Gimana itu? Ini adalah lugahnya Lugatu Quraisyin. Yang benar bacanya kila ya ardu bal ya ardu balai. Wa ya sama'u qala'i. Memang antum kalau baca Quran gimana? Ya, bisa antum baca ayat ini gimana coba? Hah? Hah? Apa? Mana? Aqli'i. Aqli'i apa? Iqli'i. Apaan? Bacanya fi'lani mughayyara mantap. Niko, nah kita baca dulu. Fa'inkana, mana sekarang? Dari yang Niko ya? Nahu kila wabi'ah. Kasroh, ya, fa'nya. Hadihi lugatu Quraisyin wa man jawarahum. Ini adalah lugahnya Quraisy dan lugahnya kaum atau orang-orang yang hidup berdampingan dengan Quraisy, yang tinggal di sekitar Quraisy. Ya. Wahia al-fus'a. Inilah yang paling fasih. Misalkan dikatakan qala ta'ala wa kila ya ardu bala'i, wahai bumi nikila, wahai bumi telanlah ma'aki, ya, airmu, ya, karena ardu adalah muannas. Ya, ini satu kila. Yang kedua, wayasama'u qla'i, wahai langit, artinya wahai hujan. Ya, qla'i, ikli'i bukan ikli'i. Wayasama'u qla'i, ikli'i ini maknanya apa ya? Berhentilah. Ya, berhenti, enggak usah turun hujan lagi. Wa ghida al-ma'u. Ghida ghada. Ah ya, disurutkan. Dan air pun disurutkan. Ghida. Baik. Nah, qila dan ghida fi'lani madiyan, keduanya adalah fi'il madi mughayyara shighah yang redaksinya sudah dirubah. Naibul fa'il pada awal qila itu domain mustatir taqdiruhu huwa. Pada yang kedua jelas al-ma'u. Ini do al-ma'u, air disurutkan. Nah. Terus baca sini. Ya. Zaki, baca Zaki. Khol-khol-tu. Oh, ini lagi bahas apa ini? Ismam ya. Walaka ismam. Jadi ya, dan Anda boleh juga membaca dengan ismam. Ismamul kasrah ad-dhammah. Yaitu khaltul kasrah, mencampuri kasrah dengan sedikit suara dhammah. Qiyula, qiyula. Ya. Terus walaka dhammul fa. Boleh juga Anda mendomahkan fa'fi'ilnya. Fatasiru ainuhu wawan. Maka jadilah ain fi'il waw. Sakinah. Bu'a kula. Numa. Kula. Kula. Dan dikatakan kula. Jarang ya dengar ya. Baik. Ayo Zaki. Qalilin sabikin. Kasirin. Ini berarti gak tahu irobnya ini. Saya mau tanya irobnya. Panji. Qalilin. Itu irobnya apa qalilin? Nah dari mana? Juz'in. Ya. Wa juz'in. Wawawnya atifah juz'in. Maktuf ke juz'in yang takti itu. Minal kasrati kasirin lahikin. Terus. Tamhadot apa ni tu? Tamhadot. Wa aksari bani asadi wa hiya tali al-kula fil fasihati fasohah, jangan fasohati, fasoh. Bi muhmalatin fa muwahhadatu musaggaran wa bani faqas. Oh, itu bani faqas, faqas bin Tarif bin Amr. Terus fusha fuala nah bua itu ya barakallahu fiikum. Dari mana Zaki? Wa huwa al-khaltu al-qasah ismam. Ya. Ismam ya artinya adalah mencampurkan kasrah dengan sedikit dari dhammah, begitu ya. Taib barakallahu fikum. Qala ai ta'ti bi juz'in, yaitu anda mendatangkan bagian dari domah qalilun sabiq. Sabiq lawan dari lahiq. Kalau ada lahiq yang mengikuti sabiq yang duluan gitu. Ya. Itu anda mendatangkan bagian bagian dari domah sedikit aja, ya gila, gila, ya nah, itu mana ismam, nah gila, domahnya itu duluan dia, dia duluan, gila, gila gitu, domahnya duluan bukan belakangan, ya nah, lebih dulu. Qalil, domahnya qalil sabiq. Nah, tapi duluan, duluan dia daripada kasrah. Gila. Gila. Taib. Wa juz'in minal kasrah qali kathirin lahik. Dan juga bagian dari kasrah. Ya. Banyak yang mengikuti. Jadi ismamnya itu ada dua. Kasrahnya sedikit. Dan sini kasrohnya banyak. Kasrohnya memang banyak. Taib. Domahnya yang sedikit. Dan juz'in dan bagian dari kasroh, kathir, banyak yang mengikuti. Jadi domah, gila, banyak kasrohnya. Gila. Taib. Ribet ya. Makanya pakai logo Quraisy saja. Gila, udah kelar. Pakai logo Quraisy, gila, udah. Hah? Ya itu mah di surah Yusuf. Itu mah jelas. La tak mangna. Itu mah surah Yusuf. Ini kan lagi apa namanya bahas apa? Bina lil majur. Pembahasannya ada tiga kalau ain mu'tal ain boleh pakai logo Quraisy, gila, ismam, wila, wila. Nah, ini boleh di domah, kula, itu. Jangan sampai nama la tak mana, gak nyambung. Memangnya gak ada di kiroah kita ismam. Ada, cuman bukan bahasan ini. Mana lagi tadi? Nah. Walayadhar, oh, summa tamahhadat al-ya'u. Ya, kira kan begitu ya. Kemudian ya-nya itu menjadi murni. Ya. Tamahhadat. Ya-nya itu menjadi pure gitu. Gimana terjemahnya? Gitulah. Wala yadhhar fi dzalika ila fi nutqi. Itu enggak ada nampak. Ya. Kecuali ketika diucapkan dunal khati. Yang apa itu? Yang ismam. Enggak nampak. Ya, kecuali dalam ucapan bukan dalam bentuk tulisan. Kalau tulisan, mana ismamnya? Enggak ada. Pokoknya sama juga deh, kila-kila juga, tapi pas baca beda. Ya. Qad quri'a fi sab'ah. Nah, telah dibaca di salah satu qira'ah sab'ah, kila ya ardu. Kalau di kita kan kila tanpa ismam. Nah, ini datang dari qira'ah sab'ah bil ismam, dengan ismam. Gila, gila. Nah, itu baca diri dia tuh. ya kan? Rida, rida, ah itulah. Wahadihi lughatu katsirin min Qais wa aktsari bani Asad. Ini lughah yang banyak pada Qais, lughahnya Qais dan mayoritas bani Asad. Wahia tadia al-ula fil fasahati. Dan lughah yang kedua ini mengikuti yang pertama dalam sisi kefasihan. Artinya yang paling fasih yang mana? Yang kila, ya, lughahnya Qurais. Yang kedua yang mana? Yang ini, isma. Wah, ini yang kedua lagi. Susah. Terus, berikutnya. Ya. Mana? Wanahu kula bua hadhihi lughatu bani Dubair. Bimuhmalah. Bimuhmalah itu apa artinya? Hah? Muhmalah artinya apa, Panji? Aduh, udah sering disebut sini. Apa? Musallasah. Hah, musannayah, muhmalah. Berarti muhmalah apa? Tanpa titik. Huruf muhmalah itu hamzah, ha, dal, ra, sin, sad, ta, ain, kaf, lam, waw, ha. Apa lagi? Udah ya? Itu tanpa titik. Dal, berarti yang dimaksud bimuhmalah itu dalnya. Bukan Zubair. Ya, tetapi bukan Zubair, tapi Dubair. Pemuahadah. Ya. Musaggaran, ditasgir. Dubair, bukan Dabir, tapi Dubair. Ya, dan juga ini lughahnya Bani Faqas bin Tarif bin Amr. Wahum min fusha'i Bani Asad. Mereka adalah kalangan yang fasih. Ya, fasih sekali dari Bani Asad. Naam. Barakallahu fikum. Wa hukiyat, dan dihikayatkan juga Aidon and goirihim dari selain mereka, qala syair ar-Ru'bah. Ru'bah ini nama penyairnya. Ya. Berkata penyair. Laita wa hal yanfa'u syai'an laitu. Laitu syababan bu'a fashtaraitu. Masyaallah. Laita syababan. Duhai seandainya masa muda bu'a bi'a. Dijual. Fashtaraitu, sini ane bayarin katanya. Fashtaraitu, sini ane bayarin. Ane beli kalau masa muda dijual. Laita wa hal yanfa'u syai'an laitu. Fausayan. Tapi perhatikan. Maka bua ini sudah dibaca belum? Belum. Ya. Bua belum dibaca ya. Tafadhol dibaca di sini. Remon. Nah. Abu Irab. Insyaallah. Berarti bukan maf'ul mutlak, na'at dari maf'ul mutlak mahdzuf gitu. Ya. Terus wifaqan lil mawdhi lil muwaddahi muwaddahi la maqbuna bi khilafan lil aini. Lil aini benar. Terus bintaka ada al musabiku wa hadhihi al lughatu dha'ifatun bin nisbati lil lil lughataini lil binisbati lilughataini ulayaini. Taib, santai ya Remo. Dikit lagi mon. Qala al-Khudhari. Qala al-Khudhari. Qawluhu ya'ni ibna. Ibna. Aqil. Uqail. Itahasgir. Khudhari itu ya sahib Hasyiah Ibnu Aqil. Jadi ini Ibnu Aqil mensyarah Ibnu Malik Alfiyah. Syarahnya Ibnu Aqil dihakasi catatan lagi oleh Al-Khudhari. Ibnu Aqil, kalau Ibnu Uqail lain lagi. Tasgir, tasgir. Antum mau nama antum bisa tasgir, Rumain. Nasgir, nasgir nama orang. Nama ulama lagi ditaskir. Nah, ayo ulang. Khudhari. Mujib, mujibun nida. Taib. Dari mana Remon bacanya Remon? Bu'a, lihat kalimat bu'a fashtar itu. Lau ilaita syababan bu'a fashtar itu. Maka bu'a fin madi mughayyaru asighatu, sudah dirubah bentuknya. Naibul fa'il domil mustatir fihi jawazan takdiru huwa. Jumlah fi'il dan fa'il dan naibul fa'il khobar dari laita. Laita ini laita syababan, temannya inna, syababan isimnya. Ya. Wa jumlatu fi'li wa naibu khobaru khobaru laita al-ula. Nah, syababan isimnya. Wa laita al-akhirah taukid. Oh, gitu. Jadi syababan itu isim laita yang pertama. Ya, laita yang laita hal yanfa'u. Nah, gitu. Nah, kemudian laita yang sebelum syababan itu apa? Taukid. Taukid lafzi. Tayyib. Ya. Kemudian mana tadi? Laita yang taukid ini fala ismalaha wala khabara. Gak ada isim dan khabarnya. Karena syababan dari isim laita yang pertama. Laita wahal. Ya. Wahal yanfa'u syai'an. Nah ini jumlah yang ini bukan isim laita. Taib. Ya. Hal yanfa'u syai'an itu lain lagi. Jumlah itirodiyah. Ya. Sedangkan ya, yanfa'u fil mudhari marfu litajarrudiyan linasibul jazimi. Ya. Fa'ilnya laitu. Fa'ilnya laitu. Nah, sedangkan syai'an dia na'at dari maf'ul mutlak. Ya, yanfa'u naf'an syai'an. Ribet ya. Ini wifaqan, ini sesuai dengan al-muwaddah, dengan yang telah dijelaskan. Ya. Nah, yanfa'u ini enggak ada maf'ul bihnya. Nah, ini menyelisih pendapat al-Aini. Nah, ini dijelaskan oleh al-Musarrih. Hadhihi lughah dha'ifah binisbati lil lughatain al-ulayain. Namun lughah ini pakai bu'a, ini dha'if kalau dibandingkan dengan dua lughah yang pertama. Yang qila dan qila yang diisma. Al-Khudhari berkata, perkataan Ibnu Aqil bahwasanya salah satu aujuh. Ibnu Aqil menyatakan ini ada tiga macam. Al kasru a'laha. Kasra berarti gimana? Kila bi'a itu a'laha. Yang paling tinggi rutbahnya. Ya. Wadhammu dengan didomahkan berarti gimana? Bu'a kula ardaha. Paling rendah rutbahnya. Baik, selesai. Masuk sekarang berikutnya. Qala wa na'ibu anil fa'ida ala kismain. Zahirin wa mudbarin. Fadahiru. Nahu wa idza quri al-Qur'an wa idza qura al-Qur'anu qura al-Qur'anu tayyib ni zahir wa duriba masalun ni zahir masalun wa qudiyal amru zahir ya wa qutilal kharrasun kharrasun qutila sini bukan maknanya dibunuh tapi dikutuk ya kharrasun orang-orang yang banyak berdusta ni zahir yu'rafu al-mujrimun zahir nah ini yang mutmar ya duribat, nah ini domir mustatir, iya. Duribna, domir, nah. Duribtu dan seterusnya. Ila akhir mata qaddam. Lakin yubna al-fi'l lil maf'ul. Namun fi'ilnya dimabnikan untuk maf'ulnya. Baik. Kita baca syarahnya sini. Tafaddal dibaca di sini. Ya, siapa? Si Repi baca Repi. Nah, sebagian fa'il juga demikian. Ada zahir, ada mudmar. Terus. Nah, kalau yang zahir, yang memarfu'kannya, ya, sehingga dia jadi naibul fa'il, marfu' adalah fi'il madi dan mudari'nya. Ya, fi'il madi dan fi'il mudari'nya. Dia jadi naibul fa'il. Nah, misalkan, yudrabu zaidun. Nah, zaidun kok bisa jadi naibul fa'il? Mana amilnya? Fi'ilnya. Baik fi'il madi maupun fi'il mudhari. Terus wa raf'uhu nah. Nah, marfu'nya naibul fa'il apakah itu dengan dhamma dhahirah wa idzal quri'a al-Qur'an? Quran tu, doma doiro. Duriba masal, udial amru, atau dengan muqaddarah. Khutibat Salma. Wah ini ya. Salma di khitbah. Ya, Salma di khitbah. Ya, khutiba Faris, orang Padang misalkan Farisnya. Kalau Padang katanya itu, cowoknya di khitbah ya. Cewek yang kasih mahar. Waduh, anda jadi orang Padang lah. Udah kawin enak, dikasih mahar lagi. Enak banget. Waduh, enak banget begitu ya. Aduh. Antum ntar gitu juga dong? Enggak. Menyelisih syariat ya. Itu di Padang mana tuh? Oh, di Pariaman. Wah, kapan kita yang Pariaman? Bandara dong. Bandara kan Pariaman. Aduh, mesti kesono ini. Nah, kalau begini, khutiba Revi. Revi di khitbah. Ya, insyaallah. Terus, lanjut Revi. Ini jelas ya, pokrimah sama seperti pembahasan fa'il, fa'ilnya yuwahad, walaupun naibul fa'ilnya musanna. Ukrima zaidan, yukromu zaidan. Terus nah ya, tahu dengan waw kutilal kharrasun yu'raful mujrimun ukrima akhuka. Ya. Nah, ini berarti kalau akhuka jamak apa namanya? Isim asmaul sittah ini. Asmaul sittah. Ya. Marfu bil waw. Wa ma yulaqqaha illa dhu hadzin adzim, dan tidak ada yang dianugerahkan sifat-sifat tersebut kecuali orang yang mendapatkan bagian yang besar. keberuntungan yang besar. Nah, terus selesai gak ya Ibu Pak Ilza? Baca ngebut deh ya, dikit ngebut. Dimas, ayo baca Dimas. Fata'adzara. Berikutnya, yang berikutnya mutmar. Mutmar terbagi menjadi dua bagian, kismain, mutasil dan munfasil. Wakulun min huma, semuanya ini adalah 12 kalimat, sebagaimana kita berlalu. Ya, yang mutasil duribtu, duribna dan seterusnya. Duribtu dengan didomahkan dot, ya. Dan sukun ba duribtu, karena bersambung dengan domir ta mutakallim. Maka ta di situ domir mutasil baris lil mutakallim wahdah mudzakkar kana muannasan mudzakkaran kana muannasan fi mali raf'in naibul fa'ilin. Nah, misalnya gimana asul misal dorobani zaidun, sama kayak misalkan hadis umirtu an uqatilan nas, aslinya gimana amarani Allahu an uqatilan nas. Baik. Wahudifa al-fa'ilu, fa'ilnya dihapus. Wa'ukima al-maf'ul wa huwa al-ya'u muqamahu. Kan aslinya amaroni. Ya, amaroni ya, ya. Setelah nun wiqayah. Amaroni. Kalau durib itu dorobani. Aslinya kan dorobani zaidun. Nah, dorobani. Maka ya menempati posisi fa'il. Muqamahu. Fata'adara an-nutku bihi. Maka enggak mungkin diucapkan pakai ya tadi. Ya enggak? Duribai susah ala hayatihi li isolati, ya dalam bentuk aslinya. Kenapa? Karena dia bersambung li tisolihi, karena dia bersambung dorob, iya gimana itu. Fa'udilah, maka dia dipalingkan ila ma yuradifuhu, kepada muradifnya, sinonimnya wa huwa ta'al mutakallim wa ghayrat suratuhu, dirubah bentuknya litamyizi bainal fa'ili wa naibihi, untuk membedakan mana fa'il mana maf'ul, kama taqaddama, sebagaimana yang berlalu. Fasara misalu kama tara, maka jadilah contoh sebagaimana yang kau lihat. Wakis, dan kiaskanlah, analogikanlah dengan selainnya dengan pakai kaidah ini. Allah Ta'ala berfirman wa umirtu li a'dila bainakum, aku diperintahkan untuk berlaku adil pada kalian. Nah, kalau yang munfasil ma ukrima illa ana, maka ana domir munfasil. Ya, bimari rafin, nah sebagai naibu fa'il, mukis alihi ghairahu. Kiaskanlah dengan selainnya berdasarkan kaidah ini. Nah, gampang ya? Gampang. Baik, barakallahu fikum. Wa yanubu qala wa yanubu anil fa'ili wahidun min arba'atin. Ah, yang menggantikan naibul fa'il salah satu dari empat. Yang pertama maf'ul bih kama taqaddam. Yang kedua dorob, nahu julisa amamuka. Nah, kan begini, jalasa zaidun amamaka, zaidun fa'il, zaidunnya dibuang, ya enggak, jadi apa julisa, mana naibul fa'ilnya, amamuka, berarti amamuka bukan amamaka lagi. Taib. Ya, wasima ramadhan, kan begini, soma zaidun ar ramadhana, ya enggak, ramadhana. Sima Ramadanu. Nah. Oh, nah, zarab jar. Maka enggak mesti dari mana? maf'ul bih, naibul fa'il. Asalis dan majrur. Walamma suqita fi aidihim. Nah, fa'ilnya udah gak ada. Maka fi aidihim itu yang sebagai naibul fa'il. Gimana caranya i'rabnya? Lihat di footnote. Lihat di footnote, footnote nomor 1. Langsung saja ke ya, darab ya. Al-i'rab kulun minhumah fi'ilun wa naibu fa'ilin wal awal ya darbu makanin wasani darbu zamanin wala matrafihima dhammatun zahirah al-kaf mudafun ilaih. Baik, sekarang yang berikutnya yang fi aidihim, fi aidihim. Baik, fi aidihim jarun wa majrurun naibu fa'ilin wal ha mudafun ilaih ya. Baik, wa aidihim majrurun fi huwa naibu fa'ilin. Kalau pendapatnya Ibnu Malik, dorok jar majrur sepakat naibul fa'il. Ya, pendapat selainnya mengatakan unda yang naibul fa'il majrurnya, majrurnya je, nah, hurufnya ndak. Gitu. Kalau Ibnu Malik, oh enggak sepakat. Baik, barakallahu fikum. Arabi yang keempat masdar, masdar yang dimaksud ini maf'ul mutlak, bukan masdar yang antum kenal fa'ala yaf'ulu fa'lan, bukan, tapi maf'ul mutlak. Fa idza nufikha fis suri nafqatan wahidatan, ini asli nafqatan wahidatan. Ya. Ini fa'ilnya dibuang, fa idza nafakha, siapa? Yang niup. Ah, yang niup sangkakala siapa? Hah? Siapa? Israfil. Fa idza nuf, fa idza nafakha Israfilu fis suri nafqatan wahidatan. Nafkotan wahidatan itu aslinya gitu. Berarti nafkotan naib apa namanya? Maf'ul mutlak. Wahidatan na'at. Nah, israfilnya dihilangkan, udah diketahui. Fa idza nufikha fis-suri nafkotun, nah jadi naibul fa'il maf'ul mutlaknya. Wala yanubu ghairu maf'uli bihi ma'a wujudihi ghaliban. Dan maf'ul enggak boleh menggantikan maf'ul bi, selain maf'ul bi enggak boleh menggantikan fa'il selama ada maf'ul bi. Nah, ini ada nongkrong nih maf'ul bi, dorob, jar majrur, maf'ul mutlak, fa'ilnya dibuang. Yang mana yang paling berhak jadi naibul fa'il? Maf'ul bi, dia duluan, senior. Baik, dah ya. Gampang kan? Wah, pang. Saya full baca full. Qaddamahu. Ah ya. Baik. Awal maf'ul bih ke mata qaddam dhahiran atau mudmar sebagaimana yang berlalu contoh-contohnya. Maka dia naib pengganti dari fa'il dengan bil asalah. Karena hukum asalnya demikian. Oleh karena itulah muallif di sini Al-Hattabi mendahulukannya maf'ul bih dulu. Terus nah, berarti yang jadi dorob yang jadi dorob, yang jadi naibul fa'il, naibul fa'il dari dorob, boleh dorob zaman, dorob maka. Terus, nah, aslinya fa'ilnya mana? Itakafa Zaidun al-makana, kan begitu ya? Zaidunnya dibuang. Oh, itu kifa al-makan. Terus, kalau contoh musannya apa? Julisa amamuka, sima Ramadanuha. Terus, ada dorok makan, taib naibul fa'il. Terus, nah, aslinya sarok, ya, sarok Zaidun yauman tawilan. Zaid melewati hari yang berat panjangnya. Ziro, boleh pakai logo yang paling arda, arda uha, gimana? Suro, ismam, siro. Terus. Nah, ini jelas ya. Ini naibul fa'il. Terus lanjut. Nah, murra berarti marra amrun bi Zaidin. Amrun dibuang. Murra bi Zaidin. Terus. kullun min fi aidihi wa bi zaidi jarun majrurun wa huwa naibu fa'il. Ah, naibu fa'il. Terus. Qala al-fatihi zahiru kalamihi anna al-naiba huwa majmu'ul jari wal majruri wa huwa ikhtiyaru ibn Malik. Wa tasdiqu annahu al-majruru faqat. Li'annahu al-maf'ulu haqiqatun. Haqiqatan. Baik, intaha dan akhir. Berikutnya, Al-Faqihi berkata yang nampak dari kalam musannif bahwasanya naibul fa'il adalah kumpulan jar majrur. Nah, inilah yang pendapat yang dipilih oleh Ibn Malik. Tapi pendapat yang tahqiq wa tahqiqu, artinya pendapat yang lebih kuat, yang sudah melalui berbagai tahapan penelitian, bahwasanya yang jadi naibul fa'il al-majrur faqat. Kenapa? Karena dialah maf'ulnya hakiki. Nah, huruf jar itu innama ji'a didatangkan ya untuk isal, untuk menyambung makna fi'il aja kepada isim. Intaha. Misalkan gini, marra amrun bi zaidin. Bi zaid, zaid itu aslinya maf'ul kan? Amr melewati zaid. Zaid itu makna maf'ul kan? Nah, so, kalau kayak gini tepat. Kalau kayak gini tepat. Tapi kalau dikatakan misalkan qama zaidun fil fasli. Qama zaidun fil fasli. Kuma apa kima kita pilihnya? Kima ya. Kima fil fasli. Baik, jar. Kalau al fasl saja ya, yang menjadi naibul fa'il. Nah, ini enggak ada huruf yang menggabung. Kalau kasus qima fil fasli, pendapat Ibn Malik yang lebih bagus. Tapi kalau murra bi zaidin, pendapat yang dipilih oleh Asy'ariyah yang terbaik. Fleksibel aja. Ya, lihat aja maknanya. Makna majrur itu makna maf'ul bukan. Paham enggak sini? Baik. Terus lanjut Panji. Maka berdasarkan pendapat jadi Anda katakan pada i'rab jar majrur kalau dia terletak sebagai naibul fa'il, contoh murra bi zaidin, maka ba harfu jar zaid majrur bi mahalli raf'in naibul fa'il. Ah, jadi yang naibul fa'il yang mana? Yang zaid. Yang zaid. Baik. Wa qis alaihi ghairu. Tapi enggak semua. Enggak semua bisa dianalogikan. Karena kalau pada kasus yang tadi sebutin qima bil fasli, itu pendapat Ibnu Malik lebih asik. Ya, semuanya jar majrur. Nah, terus nah, berikutnya yang masdar. Yang masdar maksudnya maf'ul mutlak ya. Ini aslinya mungkin begini. Doroba Zaidun Amron. Dorbal Amiri. Ya enggak? Dorbal Amiri. Nah. Baik. Ini untuk menjelaskan jenis dorobnya. Gitu kan? Untuk menjelaskan jenisnya. Bukan untuk mentaukid. Zaid memukul Abar dengan pukulan seperti pukulannya Amir. Nah, dibuang tuh. Maf'ul yang enggak ada. Bagaimana jadinya? Duriba. Dorbul Amir. Dorbul Amir, masdar seolah-olah dia adalah naibul fa'il. Maka masing-masing dari nafkah tadi, fa'idah, apa, nufikha fi suri, nafkhatun wahidah. Dorbu, itu dorbatan. Oh, duriba dorbatan. Ini untuk menjelaskan apa namanya, berapa kalinya, adatnya. Jadi, berarti kalau yang masdar atau maf'ul mutlak untuk menjelaskan untuk mentaukid amilnya bisa enggak? Doraba Zaidun dorban, doraba Zaidun amran dorban. Bisa enggak? Ah, Wa kallama Allahu Musa takliman. Ini kan ditaukid amilihi. Ya enggak? Untuk mentaukid amilnya. Boleh enggak? Wa kallama Allahu Musa takliman. Nah, seandainya ini kita katakan di luar Quran, ya. Lafaz jalalah kita hilangkan. Wa kallama berarti gimana? Hah? Hah? Kullima. Eh Musa hanya naibul fa'il. Ya, seandainya Musanya kita hilangin juga dah. Walaupun nanti di madzhab berikutnya boleh aja enggak mesti maful B. Kullima takliman berarti kullima takrimun. Bisa. Kullima takrimun. Baik. Terus lanjut. Wujida. Shibhihi. Ribnya enggak boleh menggantikan maf'ul bih jadi naibul fa'il selama ada maf'ul bih ghaliban umumnya. Ai idza wujida, apabila didapati pada maf'ul bersama maf'ul bih ada selainnya yang berhak jadi naibul fa'il, ada dzarab, ada jar majrur, ada masdar gitu kan. Mimma yanubu anil fa'ili, ya. Selainnya dari hal dari yang berhak menggantikan fa'il, maka ta'ayyana huwa. Jelaslah si maf'ul bih tadi. Liniyabati, untuk menggantikan fa'il. Kenapa? Lisiddati shibhihi bil fa'il. Karena kuatnya keserupaan dia dengan fa'il, si maf'ul. Ya, fi tawaqqufil fi'li alai, ya. Karena bergantungnya fi'il dengan dia. Ya enggak? Duriba Zaidun. Ini fi'il duriba bergantung dengan si maf'ul ini. Fa inna darba masalan. Ya. Sebagaimana kama annahu la yumkin ta'kiluhu, sebagaimana tidak mungkin Anda memahami ya bila daribin tanpa adanya yang memukul. Kadzalika, ya. Kan daraba masalan. Antum enggak mungkin memahami tanpa ada yang memukul. Kadzalika, demikian pun tidak mungkin ta'kiluhu Anda pahami bila madrubin tanpa adanya madrub yang dipukul. Duriba, duriba siapa? Ya Amrun, aslinya daraba Zaidun Amrun. Paham enggak sini? Bi khilafis sa'iril mafa'ili, berbeda dengan maf'ul-maf'ul yang lainnya. Fa innaha laysat bihadhihi sifah. Maf'ul yang lainnya, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, yang lainnya dan seterusnya itu tidak seperti sifat ini. Fa idza qulta duriba Zaidun yaumal jumu'ah amamal amiri, semua lengkap deh. Dorban syadidan fi dari, lengkap semua itu. Eh mungkin kan darabtu Zaidan yaumal jumu'ah amamal amiri dorban syadidan fi darihi, lengkap semua itu. Nah, ini semuanya ada, pilih yang mana? Maf'ul ada, jar majrur ada, dorob ada, masdar ada. Nah, ta'ayyana fi hadhil misali Zaidun liniyabati. Maka jelaslah pada contoh-contoh yang seperti ini, contoh ini Zaid yang menggantikan. Karena dia maf'ul. Nah, karena kuatnya keserupaan dia dengan fi'il. Karena fi'il bergantung dengan dia. Paham enggak tadi alasannya tuh? Alasannya logis tuh. Fa innahu la ta'kiluhu. Bila daribin fi'il itu enggak mungkin Anda pahami tanpa ada darib fa'il. Karena dikala yumkin ta'kiluhu bila madrub. Demikian pula fi'il kalau sudah di bina lil majhul enggak mungkin Anda pahami kecuali ada yang di dipukul. Oh, cakep ini alasannya. Terus Andika, Andika. Baca cepat Andika. Mana sih? Wa man tabahu. ila jawazi nahlu. Terus falika, falaka. Al-mutaqaddimi antuniba. Biraf yaumin wa hakada. Ibni. Taib. Inilah madhab Sibawaih wa man tabahu, dan yang mengikutinya. Sedangkan kalangan kufiyun, mereka dahaba berpendapat ila jawazi inabati ghairihi ma wujudihi mutlaqan. Waduh, aduh, aduh. Kita jangan kufiyun dah, buyang. Sibawaih aja udah. Biar gampang. Kalau berfikih beda sama berlugoh. Kalau berfikih silakan tum kokoh. Wah, ana Syafi'iyah, ana Hanabilah, ana Hanbali pokoknya. Nah, selama enggak menyisi dalil, mengapa ana Hanbali? Nah, kalau berlugoh, puyeng kan tuh mau berkokoh. Kokoh yang mana? Juga puyeng, ilmu kita enggak nyampe situ. Nah, yang mana kalau dalam lugoh? Yang paling mudah aja udah. Nah, yang paling mudah. Yang paling umum. Nah, kufiyun berpendapat boleh menggantikan fa'il dengan selain maf'ul bih ma'a wujudihi, walaupun maf'ul bih itu ada. Mutlaqan secara mutlak. Kama fil misal al-mutaqaddim, sebagai contoh yang lalu. Jadi duriba bisa jadi Zaidan tetap maf'ul bih. Duriba Zaidan yaumul jumu'ah. Boleh yaumu, boleh, atau duriba Zaidan yaumul jumu'ah amamu al-amiri naibul fa'il. Atau amam al-amari syadidun naibul fa'il. Boleh itu. Pilih salah satu deh tuh, keder-keder dah. Fidarihi. Atau fidarihi kita jadikan naibul fa'il. Kalau belum kufiyo. Maka anda boleh pada contoh ini, antuni badar puzaman mana bal fa'il. Pada contoh yang kayak begini, walaupun ada maf'ul bih, ya boleh mengzor puzaman digantikan. Ya, diganti sebagai menempati, diposisikan sebagai posisi naibul fa'il. Maka anda mengatakan duriba Zaidan yaumul jumu'ah. Ilah. Biraf iwawin. Pada yaum. Wahakada dharful makan, demikian pula dharful makan, masdar, jar majrur. Hadha huwa sahih. Ini juga benar. Li'anna inayatal mutakallimi qad takunu bi inabati ghairihi. Karena perhatian orang yang berbicara terkadang itu dengan menggantikan selainnya. Ma'au, jadi walaupun si naibul fa'il itu, apa, si maf'ul bih itu ada. Wa ila hadha, bahkan berdasarkan hal ini, Musannif Al-Khattabi mengisyaratkan goliban. Nah, kebanyakan. Kalau ada maf'ul bih, jangan diganti. Yang lain, yang jadi naibul fa'il, maf'ul bih aja. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibn Malik. Wallahu a'lam. Siapa yang belum baca lagi? Udah baca semua berarti? Niko udah. Berarti ini anak aja yang baca, biar cepat. Kan udah, gantian dong. Anda juga mau baca. Hah? Apa? Nugraha belum? Belum antum dari tadi? Wah, ketua kelas belum. Boleh deh Nugrahanya. Taib, wa idha kana al-fi'lu muta'addiyan li isnain. Nah, sekarang kalau fi'ilnya muta'addi dengan isnain. Zanna wa qatuha, ya enggak? Atau wa qatuha. Ju'ila ahaduhuma naiban anil fa'il. Maka yang pertamanya saja maf'ul awal dijadikan naibul fa'il. Wa yunsabu asani, dan yang kedua tetap mansub. Lahu u'tiya Zaidun dirhaman. Aslinya ataitu Zaidan dirhaman. Nah, baca Nugraha, cepat Nugraha. Thank you. Naamun naik faidun, wamul makul asai, wamul awalu kula awla. Maf'ulun awalun, bukan maf'ulun awalin. Ah, tadi. Terus? Wa mahalu jawazi inabati ayya, bukan inabatin, ayya. Afan, bukan ayat. Ayyi, bukan ayat. Untuk penilai ya. Ayyil maf'ulain. Ida umina. Al-labsu. Bi an urifa fa in hasala labsun ya Zaidun dirhaman. Maka Zaidun di sini naibul fa'il, naibul fa'il. Ya ataitu Zaidan dirhaman, maka Zaid u'tiya Zaidun dirhaman. Dan dia maf'ul awal. Dirhaman maf'ulun tsanin, maf'ul yang kedua. Walaka an ta'kis, boleh juga Anda membalik. Fatakul u'tiya Zaidan dirhamun. Saya memberikan apa? Satu dirham diberikan kepada Zaid. Maka yang diberikan Zaid. Apa yang diberikan adalah dirham. Tapi kalau u'tiya Zaidun dirhaman, Zaid diberikan satu dirham. Sama aja maknanya kan. Baik. Zaid maf'ul awal, dirham naibul fa'il. Wa huwa al-maf'ul ats-tsani. Wal awal aula. Tapi yang pertama kayak contoh u'tiya Zaidun dirhaman ini yang lebih utama. Boleh dibalik dua-duanya. Wa mahallu jawazi inabati ayyil maf'ulain. Ini mahal posisi bahwa kebolehan inabah menggantikan mana saja dari dua maf'ul tadi. Kapan itu mahalnya? Kapan itu tempatnya? Tempat dibolehkannya idza uminal labsu, kalau aman dari aman dari mana? Kerancuan. Aman dari kesamaran. Bi an uriba, yaitu dengan diketahui al-akhid yang ngambil. Minal ma'khud, mana yang ngambil dan mana yang diambil. Kama fil hadal misal. Kalau di contoh ini jelas. Ya enggak? Fa'in haswal al-absud, tapi kalau terjadi kesamaran. Bi an lam yu'raf al-akhidu minal ma'khud. Dengan tidak diketahui mana yang ngambil, mana yang diambil. Contoh, atau itu Zaidan Amron. Nah lu. Saya memberikan Zaid kepada Amr. Ya enggak? Zaidnya mungkin budak di sini, ya kan? Atau itu Zaid dan Amron. Wajaba inabatul awal, maka wajib yang menggantikan fa'il jadi naibul fa'il yang pertama. U'tiya Zaidun Amron. Zaid diberikan pada Amr. Wala yajuz inabatul tsani, enggak boleh yang kedua. Antum jadikan gini. U'tiya Zaidun, u'tiya Zaidan Amron, enggak boleh. Li'alla yahsula lafsun, supaya tidak terjadi kesamaran. Di ayat tawahamma annahu akhidun wa huwa ma'khud. Itu nanti terjadi waham ya. Salahan duga bahwasanya dia ngambil padahal dia yang diambil. Di anna kullu wahidin minhuma yasluhu ayakuna akhidan. Karena masing-masing dari keduanya layak saja untuk menjadi yang mengambil bi khilafil awal. Berbeda dengan yang pertama. Beda, yang satu dirham, yang satu zaid. Orang sama duit kok masih gak bisa dibedain. Zaid orang, dirham duit. Jelas. Cukup ya? Berapa halaman kita baca? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, subhanallah, bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.